إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذني الله وإياكم منها فالحمد لله إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا فإن شاء الله تعالى kita akan lanjutkan pembahasan kita dari sifat salat yaitu mengenai pembahasan seputar tasyahud al-akhir. Adapun tentang kaifiyah, tata cara duduk tasyahud akhir telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Begitu pula yaitu sebagian tentang bacaan pada posisi tersebut tasyahud akhir, apa yang kita baca, ini akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah taala. Faqala al-muallif asy-syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah al-hay'atul qawliyah lit-tasyahudil akhir. Bentuk bacaan pada tasyahud akhir. Yang pertama, al-awwal yaqra'u at-tasyahudal akhir. Afwan, yaqra'u at-tasyahud al-awwal. Dia membaca tasyahud sebagaimana tasyahud pertama. Yani dengan bentuk-bentuk yang telah kita sebut. Apakah itu bacaan tasyahudnya Abdullah ibn Mas'ud, ataukah itu bacaannya Abdullah ibn Abbas, ataukah Umar ibn Khattab, dan doa-doa bacaan tasyahud yang sahih dinukilkan dalam hadis-hadis yang sahih yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya ketika membahas tasyahud awal. Maka mana yang sahih, silahkan untuk dibaca. Apakah attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, apakah attahiyatul mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, atau demikian pula doa-doa bacaan tasyahud yang lain selama hadis sahih, maka boleh diamalkan dan dilakukan. Bahkan demikian disunnahkan untuk seseorang membaca doa tasyahud, terkadang membaca yang ini, terkadang pula membaca yang itu, dan dilakukan sesekali membaca yang satu, sesekali membaca yang lain. Adapun bacaan tentang tasyahud ini telah kita bahas, tinggal dilihat lagi pada pembahasan yang sebelumnya. Dan disebut tasyahud karena salah satu inti pokok bacaan pada tasyahud tersebut adalah syahadat. Tasyahud, doa, bacaan, persaksian syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini telah kita lewati pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Setelah sampai di situ, wa yazid, perkara yang kedua, bacaan yang ditambahkan pada tasyahud akhir adalah salawat kepada Nabi alaihissalam dengan bentuk yang paling sempurna, yaitu yang disebut salawat al-Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah yang disebutkan di sini. Yang pertama yaitu berbentuk membaca doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Bentuk ini, doa dengan seperti ini, rawal Bukhari an Ka'ab ibn Ujrah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, allamahum kaifa yusalluna alaihi bidzalik, Nabi mengajarkan kepada mereka para sahabat bagaimana tata cara mereka bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam solat-solat mereka. Warawahu Ahmad, selain Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan bentuk sebagaimana tadi. Ini bentuk yang pertama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baik, dan sebagian riwayat juga ada tambahan fil alamin innaka hamidum majid. Baik, semuanya boleh biiznillah taala. Kemudian au yaqul, dan butuh dirujuk lagi fil alamin. Taib, tentang tambahan tersebut fil alamin innaka hamidum majid, saya ingat saya taib ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, disebutkan fil alamin innaka hamidum majid, ini diriwayatkan dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari riwayat Muslim ya, tambahan fil alamin innaka hamidum majid. Taib, nanti akan kita sebutkan insyaallah hadisnya. Au yaqul, atau yang kedua bentuk bacaannya adalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini bentuk kedua. Dan ini juga sahih, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari maupun Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Maka boleh bentuk yang pertama yaitu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir, atau yang kedua Allahumma salli ala Muhammad wa azwaji wa dzurriyyati sebagai ganti dari wa ala ali Muhammad dengan bacaan wa azwajihi wa dzurriyyati wa azwaji wa dzurriyyatihi. Dan ini semuanya sahih, boleh membaca ini maupun yang itu. Taib. Adapun apa yang tidak tadi kita singgung di tengah tambahan fil alamin innaka hamidum majid, akan kita sebutkan tambahan di sini, yaitu riwayat Muslim dari sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ketika itu Abu Mas'ud Al-Ansari sedang ada di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat Bashir bin Sa'ad, diceritakan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari bahwasanya sahabat Bashir bin Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaika, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada anda. Ini dalam riwayat Muslim. Fakaifa nusalli alaik, lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada anda? Dan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ini juga sahih, ada tambahan, kaifa nusalli alaika idza nahnu sallaina alaika fi salatina, bagaimana cara kami, lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada anda sementara kami sedang solat, atau apabila kami ingin bersolawat kepada anda sementara kami sedang dalam solat, bagaimana cara kami bersolawat kepada anda. ya. Dan ini juga sanadnya hasan insyaallah taala. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum mukminin bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum mukminin pada umumnya dan sahabat pada khususnya ketika itu diperintahkan untuk bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul, Allah memerintahkan kami untuk bersolawat kepada Anda. Lalu bagaimana cara kami bersolawat kepada Anda dalam solat kami? Tanya Bashir bin Sa'ad. Maka Rasulullah SAW disebutkan fasakata, diam sejenak Rasulullah SAW. Thumma qal, kemudian tidak lama Rasulullah SAW berkata, kulu, dengan bentuk perintah, ucapkanlah. Kulu, ucapkanlah, bacalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, atau dalam riwayat Muslim kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid wassalamu kama alimtum. Baca tadi Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir innaka Hamidum Majid, kemudian mengucapkan salam sebagaimana yang telah kalian ketahui. Sebagaimana salamnya sama, assalamualaikum, boleh, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sama seperti yang kalian ketahui kata Rasulullah SAW. Adapun salawat, ini salawat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Lihat Muslim. Tayyib. Dan tentang permasalahan salawat kepada Nabi SAW, ya. Adapun pada tasyahud awal telah kita lewati kemarin, ya. Bahasanya membacanya sesekali tidak mengapa, dan bahkan ada contohnya Nabi SAW membaca salawat kepada Nabi SAW pada salat malam, ya. Adapun selalu, sering dan terus senantiasa, maka ini bukan termasuk yang biasa dilakukan oleh beliau SAW, wallahu alam. Ya, sebagaimana para sahabat yang menceritakan, ya, bacaan Nabi SAW tidak menyebutkannya kecuali hadits Aisyah pada saat sholat malam. Taib. Sholat yang panjang. Ada pun selainnya kemarin telah disebutkan, ya, yaitu tidak lama, ya, dan dipraktekkan demikian pula Abu Bakar Siddiq duduk sebagaimana duduk di atas batu panas. Ka'annahu yajlisu ala radof, seakan-akan duduk di atas batu panas. Yakni tasyahud awal tidak lama. Ya. Dan apabila imam belum bangkit, kita menunggu imam kok belum bangkit, maka kita tidak diam, namun kita membaca salawat tersebut. Dan telah kita bahas dalam permasalahan tasyahud awal. Dan ada khilaf di antara ulama tentang permasalahan tersebut. Ya. Adapun pada tasyahud akhir, maka ini sangat ditekankan untuk seseorang membaca salawat dengan lengkap, salawat Ibrahimiyah pada tasyahud akhir. Bahkan sebagian ulama berpandangan itu termasuk rukun sholat, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i. Artinya rukun sholat kalau enggak dibaca tidak sah sholatnya. Ini pendapat Imam Syafi'i. Pendapat kedua mengatakan sholawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, pembahasannya pada tasyahud akhir, ya, pembahasannya pada tasyahud akhir, itu wajib, tapi bukan sunnah, tapi juga bukan rukun. Artinya kalau lupa tidak baca tetap sah sholatnya, ya, tapi wajib dibaca. Dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan salawat kepada Nabi itu sunnah. Ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama, kebanyakan ulama selain Imam Syafi'i, kebanyakan ulama berpendapat salawat kepada Nabi bukan rukun, bukan pula wajib, namun sunnah. Di antara mereka adalah Abu Hanifah, juga Al-Imam Malik, ya, gurunya Al-Imam Syafi'i. Begitu pula riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan banyak dari para ulama. Adapun melihat hadis-hadis tadi seperti hadisnya Abu Mas'ud Al-Ansari, Rasul memerintahkan qulu, dan sebelumnya sahabat Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepada Anda Ini perintah Allah, berarti harus dilakukan. Tapi bagaimana cara kami bersolat kepada Anda? Maka Rasul memerintahkan, qulu, ucapkanlah. Ini juga perintah. Maka ada perintah dari Allah, ada perintah dari Rasul. Maka sebagian orang mengatakan ini wajib, berarti perintah dari Allah dan Rasul. Seandainya hanya hadis-hadis ini saja, tentulah kuat pendapat yang mengatakan wajib, terlepas dari rukun ataukah wajib, pokoknya harus dibaca. Karena itu perintah Allah dan Rasul memerintahkan, qulu, bacalah. Akan tapi di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga ada dalam Sahih Musnad Syekh Al-Badi rahimahullah. Kisah yang panjang pernah kita lewati ketika sahabat Mu'adz mengimami salat Isya sangat panjang, ya kan? Dan di sana ada seseorang yang tidak kuat, kemudian nyempal keluar sholat sendiri, kemudian pergi pulang. Dan kita tahu kisahnya, ya, bagaimana pada posisi tersebut sahabat Mu'adz yang disalahkan oleh Rasulullah SAW dan orang tadi yang benar. Ya, dan itu menunjukkan keadilan Rasulullah SAW. Sahabat Mu'adz jelas lebih dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau tidak, tidak mungkin ditunjuk jadi imam kaumnya. Dan jelas dia akra' bi kitabillah, lebih fasih membaca kitab Allah Al-Quran, lebih berilmu dan lebih utama, memiliki keutamaan-keutamaan sahabat Mu'adz. Tapi ketika kondisi tersebut salah, maka Rasul katakan salah. Dan Rasul bahkan menegur dengan keras, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah engkau tidak membuat fitnah? Apakah engkau tidak membuat fitnah ya Mu'adz? Apakah engkau tidak membuat fitnah ya Mu'adz? Membuat orang kapok sholat berjamaah. Alam yakfika, tidakkah cukup engkau membaca wasyamsi waduhaha dan seterusnya. Demikian begitu pula membaca wasyamsi waduhaha, satunya walaili idha yakshaha. Tidakkah engkau cukup membaca surat-surat itu tadi? Seperti yang pernah kita bahas, surat-surat Ausatil Mufassal antara Amma Yatasa'alun sampai Wadduha, itu yang kurang lebih sekitar itu ya. Itu dianggap Rasul sudah pas, sudah itu petunjuk Rasul alaihi salatu wasallam. Jangan lebih, kecuali sesekali saja, dan bukan terus-menerus membaca ya, malam ini Al-Baqarah, besoknya Ali Imran dan semisal. Dan orang tadi ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami adalah para pekerja ya Rasulullah, siang hari kami bekerja mengairi ladang-ladang ya, capek, dan ketika malam kami sudah menunggu Mu'adz tidak datang-datang, karena Mu'adz sebelum mengimami para sahabatnya atau orang-orang kampungnya, Mu'adz itu jadi makmum di Masjid Nabawi, bermakmum di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian pulang ke kampungnya dan mengimami. Dia meniatkan sholat sunnah dan mereka sholat isya, menunggu dan menanti-nanti lama. Setelah datang Mu'adz, Mu'adz ibn Jabal membaca bacaan surat yang panjang-panjang. Maka saya tidak kuat, dan sempat terjadi polemik di antara mereka, dan sampai dituduh munafik orang tadi. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditanya alasannya, bagaimana kejadiannya dan seterusnya. Dan dalam hadis ini, dalam hadis riwayat Abu Dawud dalam Sahih Musnad, disebutkan Rasulullah SAW bertanya kepada orang tadi, ma taqulu fi shalat, kalau engkau sendiri yang engkau baca apa? Kalau engkau sendiri kalau sholat engkau baca apa? Ya. Sampai yaitu pada posisi tasyahud. Orang tadi menjawab, atasyahad, aku membaca tasyahud, tahiyatulillah, sholat sampai tasyahud selesai. Wa as'alullah al-jannah, dan aku minta kepada Allah jannah. Wa'udzubihi minan nar, aku minta perlindungan kepada Allah dari neraka. Amma inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz, akan tetapi ada, aku tidak bisa menirukan baik dengungan Anda maupun dengungannya Mu'adz. Bacaan Anda, bacaannya Mu'adz saya enggak paham. sehingga dia cuma tasyahud sampai asyhadu asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian doa sama Allah, minta jannah, minta dilindungi dari neraka, doa doa doa. Adapun bacaan Anda dan Mu'adz, saya enggak faham. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haulaha nudandin. Di seputar itu pula kami berdengung. Di sekitar itu pula kami membaca. Itu seputar doa, minta keselamatan, minta perlindungan dari siksa, dari dan seterusnya. Syahidnya di sini, orang ini tidak menyebutkan ketika duduk tasyahud akhir baca selawat. Ini syahid. Dan Nabi tidak menyalahkannya atau tidak, yaitu apa, memerintahkannya lebih-lebih ngulangi sholat. Engkau belum baca sholawat ya, ulangi sholatnya. Orang tadi hanya baca tasyahud, setelah itu kemudian doa. Dan ini yang dijadikan dalil oleh jumhur mayoritas ulama bahwasanya sholawat kepada Nabi tidak wajib. Di antaranya ini, karena ada sahabat yang baca tasyahud saja, kemudian doa doa doa tanpa sholawat, ya ini kemudian tidak disalahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diperintahkan untuk mengulangi sholat. Seandainya diperintahkan, sholatmu nggak sah. Kum wasolli, berdiri dan sholat lagi. Fa innaka lam tusolli, karena engkau belum sholat. Menunjukkan bahwasanya dia meninggalkan satu rukun atau syarat sholat, nggak sah. Itu apa? Sholawat misalnya. Namun tidak diperintahkan mengulangi sholatnya. Tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, meskipun demikian, tidak semestinya seorang meninggalkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bimbingan Rasul, bahkan Rasul memerintahkan tadi. Ya, seorang berusaha untuk menghafalkannya, membacanya. Ya. Lebih-lebih di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingkari dalam kesempatan lain. Ada seseorang yang dia taib sedang sholat. Rasul melihatnya, Rasul mengetahuinya sholat. Kemudian dia sholat tanpa memuji Allah, tidak bersolawat kepada Nabi, ya, langsung doa saja. Maka Nabi mengatakan, ajilah hada, orang ini terburu-buru. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggilnya. Faqala, kemudian Nabi menasihati orang tadi, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbih wassana'i alaihi, apabila kalian salat maka mulailah dengan memuji-muji Rabb-nya, memuji-muji Allah, wassana'i alaihi, menyanjungnya. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian hendaknya dia berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tsumma yad'u bima syaa, barulah silakan dia doa sesukanya, apa yang dia sukai. Dia ingin doa ini, dia ingin doa itu. Rabbana atina fiddunya hasanah, silahkan. Dia mau doa yang lainnya, silahkan. Alamin yasalukal jannah wa udzubika minan nar, silahkan. Mau doa, dan sebelum itu nanti akan kita bahas, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam ila akhirih. Namun sebelumnya hendaknya ajak, termasuk di antara yang diperintahkan adalah salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dan ini pendapat jumhur ulama, yaitu istihbab, disukai dan disunahkan. Namun sekalipun demikian, hendaknya tidak kita sepelekan dan kita baca. Bahkan pendapat yang mengatakan wajib pun juga memiliki sisi kekuatan, ya. Karena perintah dari Allah untuk bersolat kepada Nabi, perintah dari Rasulullah. Adapun orang tadi bisa jadi tidak membaca salawat karena memang belum faham, belum bisa baca. Tapi oleh karena yang semestinya seorang yang sudah hafal, sudah bisa baca sholawat, tidak meninggalkannya. Adapun rukun, maka bukan rukun. Dengan yakin kita katakan bukan rukun. Sebab ya, rukun itu apabila ditinggalkan menyebabkan tidak sah sholatnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Seandainya itu rukun, tentunya sholat orang tadi sudah batal dan Rasul memerintahkannya untuk mengulangi sholatnya. Akan tapi ini perkara yang sangat ditekankan, yaitu sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Kemudian beliau menyebutkan di sini tentang makna-makna dan kandungan daripada bacaan ini. Beliau mengatakan Allahumma, Allahumma shalli ala Muhammad, diawali dengan Allahumma. Allahumma asluha ya Allah. Pada dasarnya, pada asalnya Allahumma ini asalnya adalah berbentuk berbunyi ya Allah. Ya itu wahai Allah. Ya Allah. Wahai Allah. Fahudifat ya nida. Lalu dihapus ya-nya. Ya, dihapus. Wa uwidat anhal mim, dan diganti dengan mim. Ma ya Allah. Wa budi'a bismillah, tapi dibalik, dikedepankan lafzul jalalah Allah, didahulukan nama penyebutan Allah, baru mimnya, tayammunan wa tabarrukan bih, dalam rangka mengharapkan barakah dan keberuntungan dengannya, dengan diadahulukannya penyebutan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allahumma, Allahumma asalnya adalah ya Allah. Dan ini banyak dibahas, bahasa Arab itu diantara bentuk yang menunjukkan kekayaannya bukan hanya dalam masalah banyak mufradat kata-katanya, misalnya paman ya dari jalur bapak namanya ini, paman dari jalur ibu namanya ini, kambing umur sekian namanya ini, kurma basah namanya ini, kurma kering namanya ini, bukan hanya dalam sisi itu saja. Akan tetapi bahasa Arab itu ada mushtaq, pecahan-pecahannya, sehingga satu kata misalnya ini sajadah, misalnya ini sajadah tempat untuk sujud, ini ya sajadah, dari kata sajada yasjudu fahuwa sajada yasjudu sajadah fahuwa sajid wadaka masjud usjud la tasjud sajdatun sajdatun misjad, dan di sana ada masjidun, semua ada kaitannya, sujud tempat sujud ya, sujud telah bersujud, sedang bersujud, sujudlah orang yang bersujud ya. Dan alat yang dipakai untuk bersujud, tempat yang dipakai untuk sujud, masjid, musholla dipakai untuk sholat, dan berbagai macamnya. Maka sangat kaya. Begitu pula mushtaq ini, pecahan dan asal pada sebuah kata ya. Ya. Dan di sini Allahumma aslinya adalah ya Allah, kemudian dilubah sampai seperti tadi. Baik. Wa ma'na salat ala Muhammad yakni at-tana'u alaihi fil mala'i al-a'la, ai athni alaihi fil malaika alladziina indallah. Adapun makna salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yakni maknanya at-tana'u alaihi fil mala'i al-a'la, pujian kepada beliau di kalangan makhluk yang tertinggi, di kalangan malaikat, yaitu Allah memuji, menyebut nama Nabi alaihi salatu wassalam di hadapan para malaikat yang mulia di sekitarnya. Maka ketika seorang berkata Allahumma salli ala Muhammad, ay athni alaih, yaitu ya Allah pujilah beliau, sebutlah beliau, fil malaikah alladzina indallah, di hadapan para malaikat yang ada di sisi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna pertama. Jadi as-salat ala nabi ya, itu pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ya Allah limpahkanlah sanjungan pujian kepada beliau di hadapan para malaikat. Ini yang pertama. Wasthana'u alaihi yatadamman ar-ridha anhu alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, as-thana', pujian Allah kepada nabi alaihi salatu wassalam, itu mengandung padanya keridhaan Allah, kerelaan Allah, keridhaan Allah kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Kalau Allah memuji perbuatan ataupun pelakunya, pelaku perbuatan yang terpuji, itu menunjukkan Allah ridha kepadanya. Dan di sini ya, begitu pula dalam ketika Allah memuji, wa amruhum syura bainahum, perkara mereka adalah dimusyawarahkan di antara mereka, memuji, musyawarah, dan itu menunjukkan itu ibadah, musyawarah. Orang-orang demikian pula, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, dan berbuat adillah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat adil. Kecintaan Allah menunjukkan itu ibadah. Atau lebih tepatnya dari hal ini, ketika Allah memuji orang-orang tertentu, menunjukkan keridhaannya. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, sampai seterusnya ayat-ayat seterusnya dari surat Al-Mu'minun. Sungguh telah beruntung orang beriman yang mereka khusyuk dalam salatnya, dan mereka berpaling dari hal-hal yang wahum anil lagwi, hal-hal yang tidak bermanfaat mereka berpaling. Wahum anil lagwi muridun, wahum lizakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat dan seterusnya. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka menunjukkan keridhaan Allah terhadap mereka dan perbuatannya. Maka di sini ketika Allah ya, semoga salawat Allah limpahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Allah memujinya, menyanjung beliau di hadapan malaikatnya, dan itu menunjukkan kandungan keridhaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa raf'i dzikrihi bainal khalq, dan diangkatnya penyebutan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara seluruh makhluknya. Ya. Dan itu dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yaitu dalam salah satu ayat dalam surat wa rafa'na laka dzikrak. Allah katakan, dan kami angkat penyebutanmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami telah angkat penyebutanmu hai Muhammad. Disebutkan oleh para ulama, disebutkannya nama Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah penyebutan Allah Subhanahu wa taala dalam adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan begitu pula setelahnya. Setelah pujian kepada Allah, attahiyatu lillah wa shalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Setelahnya adalah nabi. Setelah pujian kepada Allah, disebutkan setelahnya Nabi alaihi wasallam. Di antara semua makhluk sebelum assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, sebelum makhluk, sebelum kaum mukminin seluruhan semuanya, disebutkan setelah itu Nabi alaihi wasallam. Fataqul, maka Anda berdoa dalam tasyahud membaca Allahumma shalli ala Muhammad, dalam tasyahud, dalam sifat salat tasyahud akhir, setelah tasyahud membaca Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berilah, curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya sebutlah, pujilah dia di hadapan malaikatmu ya Allah, dan ridhoilah beliau, dan angkatlah penyebutannya. Ini makna salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ali Muhammad, dan juga kepada alu Muhammad. Apa maknanya alu Muhammad? Aluhu qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan aluhu, yakni alu Muhammad, aluhu al-mu'minuna min karabatih. Aluhu adalah kaum mukminin yang dari kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mengatakan alu di sini adalah keluarga Nabi yang beriman. Wa qala ba'dhum, pendapat kedua, sebagian ulama mengatakan aluhu atba'uhu ala dinih, adalah yang namanya alu, alu fulan, alu Muhammad adalah adba'uhu ala dini. Alu Muhammad maknanya pengikut Nabi SAW yang mengikuti ajaran agama beliau SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, pendapat ketiga, tafsil, ada perincian. Dan ini pendapat yang kuat, dan ini yang dilojikan oleh Syekh. Wassahih, yang benar, kata beliau, anna aluhu in kurinat bil adba' fahiyya bimakna al-mu'minin min qarabatih. Alu Muhammad apabila diiringkan dengan pengikut beliau alaihissalatu wassalam, maka yang dimaksud alu Muhammad adalah kerabat-kerabat beliau yang mukmin, kerabat-kerabat beliau yang muslim. Maka Abu Lahab enggak termasuk ya, kemudian yang lainnya tidak masuk ya, Abu Talib tidak masuk, dan seterusnya. Namun yang masuk adalah kerabat-kerabat beliau, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan demikian pula yang masuk adalah Ja'far bin Abi Thalib, kemudian kerabat-kerabat beliau yang dekat, kerabat-kerabat beliau yang ini jika disebut apa? Jika disebut alu Muhammad wa adba'ihi. Jadi disebutkan bergandengan dua, kalau alu Muhammad dan ummati Muhammad. Maksudnya dimaksud umat, pengikut beliau secara umum, kaum muslimin semua meskipun tidak ada kekerabatan dengan beliau. Sementara Ahlu Muhammad yang dimaksud keluarga beliau, muslimin mukminin. Adapun kondisi kedua, wa illam tuqrana wa illam tuqran fal muradu biya adba'u ala dini. Adapun apabila tidak digandengkan Ahlu Muhammad dengan ummah Muhammad, dengan pengikut Muhammad, maka yang dimaksud Ahlu Muhammad adalah pengikut beliau kaum muslimin yang mengikuti ajaran agama beliau. Bisa difahami ini? Bisa difahami? Taib. Saya ulangi ya. Jadi Ahlu Muhammad, misalnya ada yang mengatakan ya, Ahlu Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Ali Muhammad wa adba'i Muhammad. Ya Allah curahkanlah salawat kepada Nabi Ahlu Muhammad dan pengikut Muhammad. Maka yang dimaksud umat dan pengikut, ya pengikut keumuman. Namun Ahlu Muhammad ini khusus keluarga beliau. Bisa difahami? Ahlu yang dimaksud keluarga. Tapi kalau dimaksud sendirian, Allahumma salli ala Ali Muhammad, ya Allah curahkanlah salawat kepada Ahlu Muhammad, yang dimaksud bukan hanya keluarga beliau, tapi juga seluruh pengikut beliau, baik dari kerabat beliau, keluarga beliau, maupun yang bukan keluarga beliau. Sudah bisa difahami? Baik. Demikian. Dan ini dalam contoh dalam bahasa Arab banyak sekali. Dua kata ya, atau dua kondisi, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Kalau dia bersatu disebutkan punya makna sendiri, definisi sendiri. Tapi kalau dia dipisah sendiri, disebut sendiri, sudah mencakup semuanya. Contohnya kata albir wa taqwa, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Dan berbuat baiklah dalam perbuatan bir, perbuatan baik dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan berbuat tolong-menolong di atas perbuatan itsm wal udwan, dosa dan permusuhan. Kalau disebutkan itsm, dosa, itu mencakup itsm dan udwan. Disebutkan udwan, ya termasuk itsm, dosa. Tapi kalau disebut berdua langsung itsmi wal udwan, maka masing-masing punya definisi sendiri. Itsm itu dosa antara seseorang langsung kaitan dengan hak Allah. Tapi kalau udwan itu dosa yang menyangkut dengan makhluk, permusuhan, kezaliman, pencurian, penganiayaan, pemukulan dan seterusnya. Bisa dipahami? Jadi punya makna sendiri. Al-fakir wal miskin, fakir miskin. Kalau disebut bareng-bareng, ini punya definisi sendiri. Kalau orang fakir yang tidak punya pendapatan sama sekali, atau punya pendapatan namun kurang dari setengah kebutuhannya, itu fakir. Adapun al-miskin, orang yang punya pendapatan lebih dari setengah penghasilannya, kebutuhannya, tapi masih belum mencukupi kebutuhannya. Kebutuhannya misalnya 1 juta, dia punya pendapatan, tapi 800 ribu, belum cukup, maka itu miskin. Maka fakir lebih parah daripada yang miskin. Maka setiap fakir itu mesti miskin, dan belum tentu setiap miskin itu fakir. Bisa difahami? Jadi fakir miskin ini kalau disebut dua berbarengan, fakir itu maknanya ini, miskin maknanya ini. Tapi kalau disebut sendirian, kaum fuqara, orang-orang fakir, mencakup juga orang miskin. Tapi kalau disebut orang miskin, ya masuk fakir. Itu banyak contohnya. Islam wal iman, Islam dan iman. Ini kalau disebutkan berbarengan, Islam punya makna sendiri, iman punya makna sendiri. Islam untuk amalan-amalan lahiriah, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu amalan-amalan zahir. Tapi kalau iman dengan rukunnya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman yakin, percaya dalam hati, batin, itu iman. Ya. Oleh karenanya ketika orang-orang Arab dusun dulu mengaku amanna, kami telah beriman, Allah larang. Dan katakan kepada Nabi, kulu, katakan kepada mereka, balam kulu apa amanna kullam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman, walakin kulu aslamna, tapi ucapkanlah kami telah berislam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, dan belum masuk iman dalam kalbu mereka. Dan disebutkan pula dalam hadis Rasulullah SAW, ya ma'syara man aslama bilisani, hei segenap orang yang telah berislam dengan lisannya, syahadat, walam yufdi al-iman ila qalbih, dan belum masuk iman dalam kalbunya, la tu'zul muslimin, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, wala tu'ayyiruhum, jangan kalian mencaci maki mereka, ya, dan seterusnya. Maka ketika disebutkan berbarengan, Islam maknanya amal-amal zahir, iman amal-amal batin. Tapi kalau disebut sendirian, apa makna iman? Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, iman qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil jannah, keyakinan dalam kalbu. Wa'amalun bil jawari wal arkan, dan amalan. Jadi iman mencakup amal dan ucapan. Jadi mencakup juga apa? Iman. Jadi kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, mencakup juga hei orang Islam, kan begitu. Jadi ini mendalam, dan ini subhanallah kaya sekali bahasa Arab itu, dan kandungannya banyak, dan ini termasuk salah satu bidang dan ilmu dalam masalah usul, baik tafsir maupun yang selainnya. Kembali ke sini, begitu pula di sini, Alu Muhammad tidak selalu dimaknakan keluarga Muhammad. Ketika dia disebutkan sendirian, Alu Muhammad maknanya seluruh pengikut beliau, meskipun bukan keluarga Nabi, meskipun bukan ahlul bait Nabi alaihi salatu wasallam, namun pengikut Nabi, termasuk kita dan kaum muslimin sampai tegaknya di kiamat, masuk dalam doa ini. Jadi paham ini? Baik. Yang selalu biasa kita pahami kan, misalnya ada keluarga Alu Fulan, Alu Ja'far, Alu Su'ud, Alu Syekh, Alu Fulan, ini kan keluarga ya. Misalnya ya Alu Hasan, ini keluarganya Pak Hasan. Sering identiknya kan dengan seperti itu. Dan oleh karena sebagian ulama mengatakan doa salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya Allah limpahkanlah kepada Nabi Muhammad yaitu apa salawat yang dimaksud di sini, pujian, pujilah, sebutlah, angkat penyebutannya di sisi malaikatmu ya Allah, ridhoilah beliau, pujilah beliau di sisi malaikatmu. Dan juga kepada Alu Muhammad, sebagian ulama mengatakan keluarga Nabi Muhammad. Namun seperti yang tadi disebutkan, apabila disebut Alu Muhammad saja, tidak disebut setelahnya pengikut ya, maka masuk padanya sekaligus keluarga Nabi, muslimin mukminin, sekaligus juga pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Insyaallah bisa difahami ya. Lafzul minkum mungkin ada yang kekurangan dalam saya menerangkan atau menjelaskan. Namun saya telah berusaha dari menjelaskan makna ini. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa ala hadza fa anta taqul, oleh karenanya berdasar ini ketika Anda membaca dalam tasyahud akhir salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maknanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala kulli man tabi'ahu ala dini, ya Allah limpahkanlah salawat kepada nabimu dan kepada Alu Muhammad dan kepada seluruh pengikut Muhammad, bukan hanya keluarga beliau. Ini maknanya. Li'annahu lam yuzkar fi hadhihi al-jumlah illa al-alu faqat. Karena di dalam doa ini tidak disebut ya pengikut atau umat pada khususnya, namun disebut Alu Muhammad. Maka itu mencakup apa keluarga Nabi Muhammad plus pengikut Nabi Muhammad. Istahdir hadzal makna, maka hadirkanlah makna ini ketika kita membaca doa ini, bahwasanya kita berdoa bukan hanya memohon kelimpahan salawat untuk Nabi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan bukan hanya keluarga Nabi, tapi kita pun masuk, siapa saja yang mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam wa ala ali Muhammad, itu masuk. Maka kita hadirkan makna tersebut. Dan ini disebutkan juga ada dalam dasarnya dalam ayat, bukan berarti sekedar merojihkan dalil-dalil seperti ini tanpa dasar. Di sana ada dalil dari Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah menyebutkan tentang Alu Fir'aun, Alu Fir'aun, apakah itu keluarganya Fir'aun saja? Ya. Wa yaumal qiyamah wa yauma tuq wa yauma wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Ya. Ketika disebutkan oleh Allah an-naru ya. Tu'radu an-naru tu'radu apa? An-naru yu'raduna 'alaihim. An-naru yu'raduna 'alaihim. Wudhu wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adzab. Neraka itu ditampakkan di kubur-kubur mereka di waktu pagi maupun petangnya. Wa yauma taqumu sa'ah, dan hari ditegakkannya hari kiamat, dikatakan oleh Allah kepada para malaikatnya, adkhilu, masukkanlah mereka, ala Fir'aun, alu Fir'aun. Yang dimaksud para pengikut Fir'aun, bukan cuma keluarganya, semua yang mengikuti kesyirikan Fir'aun. Adkhilu ala Fir'auna asyaddal adab, masukkanlah para pengikut Fir'aun kepada sekeras-keras siksa. Mereka-mereka yang mengejar-ngejar Nabi Musa dan Bani Israel, ya, yang menyiksa Bani Israel, mereka-mereka yang menyakiti Nabi dan menolak dakwahnya, bahkan ingin menghabisinya dan ditenggelamkan di Laut Merah, itu pengikutnya Fir'aun yang dijanjikan adab, yang diperintahkan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah kepada malaikatnya. Dan itu bukan hanya keluarganya Fir'aun, tapi pengikut Fir'aun. Bahkan ada keluarganya yang tidak mengikuti Fir'aun, dia termasuk pimpinan jannah, para wanita. Kamula minal rijal kathir, banyak para lelaki sempurna. Walam yakmul minan nisa illa thalath, namun tidak sempurna para wanita kecuali tiga orang. Salah satunya Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah taala tentang kandungan doa selawat pada tasyahud akhir. Idzan, beliau mengatakan kalau begitu anta shallaita ala nafsik fi hadhil jumlah. Ketika Anda membaca kalimat ini, maka engkau pun berdoa meminta kepada Allah agar mengangkat penyebutanmu, ridho kepada Anda. Begitu pula memuji masuk di dalam ahlu Muhammad fi hadhil jumlah li'annaka min adba'i ala dini, karena engkau termasuk di antara pengikut Nabi alaihi salatu wasallam dalam agama ajaran beliau. Maka makna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tadi telah kita sebut mencakup keluarga beliau sekaligus pengikut beliau. Oh muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wasallam, maka istahdir hadal makna, pesan beliau, hadirkan makna ini ketika kita berdoa membaca kalimat ini. Begitu pula kita ingatkan bahwasanya mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam juga semestinya kita implementasikan, kita realisasikan, dan itu sebagai salah satu bentuk syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita berislam. Taib, dan demikian pula mengimani, meyakini dengan Allah dan Rasulnya. Maka begitu pula seorang yang telah mengimani Nabi alaihi wasallam itu Nabi dan utusan Allah. Sering disebutkan khairul huda huda Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sering dibaca dan diingatkan kepada kita. Dan ini butuh pembuktian, dan ini butuh demikian pula tidak semudah ketika diucapkan. Khairul huda, sebaik-baik petunjuk, petunjuk Muhammad. Maka apapun ketika itu datang dari petunjuk Nabi alaihi wasallam, maka sami'na wa ata'na. Terkadang ada yang cocok pas dengan keyakinan kita, pemahaman kita, dan semisalnya, alhamdulillah. Dan terkadang ada yang belum, maka kita tidak usah berat-berat. Ketika ini memang menyelisih dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bismillah tinggalkan dan ikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk benar-benar kita mengikuti beliau dengan sungguh-sungguh. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, semua umatku akan masuk jannah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Faman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau ya Rasulullah? Ya. Maka Rasul mengatakan, man ata'ani dakhala al-jannah, siapa yang mentaatiku dia akan pasti masuk jannah. Wa man asani faqad aba, dan siapa yang menentangku, tidak mau menurutiku, tidak mau mengikuti ajaranku, faqad aba, berarti dia telah enggan untuk masuk jannah. Rasul mengatakan, semua umatku masuk jannah kecuali yang enggan. Siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa mentaatiku dia masuk jannah, dan siapa yang menentangku maka sungguh dia telah enggan. Oleh karena sekaligus ini sebagai peringatan bagi kita seluruhnya dalam semua perkara yang kita hadapi. Ya, terkadang ada yang pas, terkadang ada yang berat. Jadi sebagaimana diingatkan oleh para ulama tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan sekian banyak isbiru, isbiru, sabar. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahkan sampai pada tingkat satakunu ba'di umara, akan muncul setelahku nanti umara, para pemimpin. Qulubuhum qulubus syayatin fi juzmani ins, yang kalbu-kalbu mereka seperti syaitan dalam perangai berbentuk perawakan manusia. Sampai pun seperti itu. Ya kalau benar seperti itu, itu pun kemudian para sahabat bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Afalan nuqatilubu? Apakah kami memerangi mereka? Dan seterusnya dan seterusnya. Dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk sabar, tunaikan hak-hak mereka, ya, tunaikan kewajiban kalian. Dan adapun hak kalian belum diberi, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam lafal lain Rasul mengatakan ma yusalli, selama dia menegakkan salat, selama dia salat. Bagaimana dengan penguasa yang masih Jumatan, tidak Jumatan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan begitu pula beberapa hal di sana ada perincian-perincian di antara para ulama tentang masalah ingkar mungkar, cara mengingkari kemungkaran. Maka di situ ada satu kelompok yang cocoknya seperti ini, yang satunya cocoknya seperti ini. Ya, satunya lebih cocok ke liberal, pluralis, semuanya benar, enggak usah saling begini semua. Demikian. Dan sebagian ada yang mudah takfir, mudah menfonis, dan kemudian juga langsung ingkar mungkar dengan caranya sendiri. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pencemburu dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Tapi beliau menuntunkan cara-cara yang benar dan baik, tidak melawan kebatilan dengan cara yang batil juga. Ya. Meskipun di sana ada pembahasan tersendiri juga dalam berbagai macam permasalahan, itu ada syurut, ada syarat-syaratnya. Sebagaimana sholat ada syaratnya. Apa syarat satu, syarat dua, menghadap kiblat, taharah, bersuci dan sebagainya macamnya. Ya. Dan sesungguhnya dalam syurutul imarah kepemimpinan itu ada dan itu sepakati oleh para ulama. Muslim, laki, adil, balik dan seterusnya disebut. Dan ini kesepakatan para ulama. Ya. Empat imam mazhab gak ada yang berbeda semuanya. Baru orang belakangan dari kalangan orang-orang yang terpengaruh dengan liberal dan beberapa hal yang lain. Lalu bagaimana cara dan solusinya pun bisa diperhatikan, tanyakan, dan tidak semudah sebagaimana apa yang dibayangkan oleh setiap orang. Maka ikuti bimbingan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal. Udkhulu fi silmi kafah, kata Allah. Masuklah ke dalam agama Allah secara menyeluruh. Bukannya dalam masalah sholatnya saja, tapi dalam semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipilah-pilah. Udkhulu fi silmi kafah, kata Allah. Sami'na wa ata'na wa khairul huda huda Muhammadan, sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Kemudian setelah itu ada doa, yaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kemudian disebutkan yaitu kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa shalla ala ali. Allah telah melimpahkan salat kepadanya, memujinya, menyanjungnya, mengangkat penyebutan nama Nabi Ibrahim. Bahkan di umat-umat sebelumnya menyebut dan diangkat nama Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Padahal dulu Nabi Ibrahim itu sendirian di kaumnya, dijauhi, bahkan mau dibakar oleh kaumnya. Dan pernah disebutkan yang beriman kemudian bertambahnya beliau dan istrinya Sarah, kemudian bertambah keponakannya Lut, bertiga, kemudian tambah diberi anak setelah berhijrah karena di tempat itu sudah memusuhi, menyakiti dan berbagai macamnya, sampai beranak pinak Ismail, Ishak dan banyak. Dan siapa sekarang yang tidak memuji Nabi Ibrahim AS, bahkan yang di luar Islam, yang mereka sebut Abraham, yang mereka sebut Ibrahim dan berbagai macam. Ibrahim kita sebut diangkat penyebutannya oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dulu sendirian di masanya. Namun demikian, dan terkadang para ulama demikian, kalau kita lihat, kita baca kitab Al-Imam fulan, Imam fulan, Imam Barbahari, Imam fulan, Imam fulan, ini dan itu. Jangan disangka di zamannya itu dielu-elukan terus. Tidak sedikit dan tidak jarang dari mereka yang mendapatkan ujian, ya, berbagai macam. Namun setelah itu diterima dakwahnya, kitabnya dipelajari, dipuji dan didoakan. Tapi kembali di sini, maka minta ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan pengikut Muhammad Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allah juga telah mengangkat dan menyanjung Ibrahim dan pengikutnya. Fatas'alullaha an yusalli ala Muhammad wa alihi kama shalla ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka engkau memohon kepada Allah agar Allah melimpahkan salawat kepada Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad seluruhnya, kama shalla, sebagaimana Allah telah, atau dikarenakan Allah juga telah memberikan itu semua kepada Ibrahim dan keluarga serta pengikutnya. Wal kaf huna, penting untuk diketahui di sini, kaf di sini makna ta'lil, maknanya adalah untuk, yaitu ta'lil. Walaysa tashbih, bukan penyerupaan. Maknanya kama annaka tafaddalta bis salati ala Ibrahim wa alihi, sebagaimana engkau ya Allah, engkau telah melebihkan pujian, sanjungan pada Ibrahim dan pengikutnya. Fatufaddil as-salat bis-salat ala Muhammad wa alihi, maka begitu pula semoga engkau berikan, limpahkan kepada Muhammad dan pengikutnya. Fahuwa min babit tawassul bi af'alillah ala nadhirih, maka ini dalam bab tawassul dengan af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah dan yang semisalnya. Dikarenakan engkau ya Allah telah mengangkat penyebutan Ibrahim, dikarenakan engkau ya Allah telah meridhoi Nabi Ibrahim dan keluarganya, maka begitu pula berikanlah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Ini maknanya, dan insyaallah kita lanjut di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.